Suika 6 hadis nomor 8. Ini saya cantumkan hadis ini karena di bukunya Ahasan Tanya Jawab Dalam Islam persis kan dia. Dia katakan bangkai itu tidak najis. Itulah. Menurut madhab Syafi'i bangkai itu najis. Dalilnya Asaminu utawi kang nomor 8 iku mah hadis rawakan nyeritakake sapa muslimun Imam Muslim 366 an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ridhani sapa Allahu Allah anhuma marang Abbas lan Abdullah kala ngucap sapa Abdullah bin Abbas sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih jawuh sapa Rasul jawuhe idza tubighal ihabu faqad tahura idza tubigha tatkalane wis disamak apa ihabu kulite batang faqad tahura mongko teman-teman dadi suci apa ihab kalau kulite batang wis disamak suci berarti lek durung disamak najis kan begitu. Nah kalau kulite yang enggak bosok saja najis apalagi dagingnya jeroane sing bosok lebih najis. Jadi kalau Ahasan bilang bangkai tidak najis, ya mikir romane. Apabila kulit telah disamak menjadi suci, berarti kalau belum disamak belum suci. Al ihab utawi maknane ihab iku al jildu kulit. Wa tubigha utawi maknane tubigha iku uzilat diilangi apa fuduluhu pira-pira kotorane kulit warutubatuhu warutubuhu lan teles-telesane kulit tetelan allati rupane rutubah yusidukan bisa ngrusak hu ing kulit apa pakuha tetepe rutubah itu tek tetelane enggak diilangi kan kulite rusak lan nyamak itu menghilangkan itu terus diobati bihaitsu kelawan sikirone launuki alamun fikum direndam apa jiltu filmai ing dalam baknu banyu bakda dalika sakwuse disama lam yaud ilaihin nibnu tidak kembali lagi bajin tidak bajin lagi lam yaud tidak lagi apa annibnu bajin ilaihi maring kulit mau sampun nggih yang benar bangkai itu najis terus nyamuk nyakot kok cablek ketie dimakfu tapi batangnya enggak dimakfu maka batangnya harus segera dibuang sholat-sholat dicablek terus apa ketie enggak apa-apa tapi batangnya harus segera dibuang batangnya najis kalau tetap digowo berarti sholatnya hamilan lin najasa. Asaminu utawi atasiu utawi kang kaping songo ini beberapa ceramah di Unibro di anak-anak Salafi. Anak-anak Salafi itu kalau berpartai biasanya katah sepanduke. Mereka pernah ceramah itu begini. Sunnahnya wudu itu ngusap kepala diusap semua memang. Terus hanya sekali. Kalau sampai diusap 3 kali itu bid'ah. Musab kepala itu semua sekali. Kalau 3 kali bid'ah. Terus yang kedua, musab telinga itu terusan dari musab kepala. Nah, kalau menurut madhab Syafi'i sebetulnya itu barang cilik, barang sunnah. Tapi kita enggak mau kalau fatwanya ulama itu terus dibin'ah-bin'ahkan. Begitulah. Menurut madhab Syafi'i misalnya dari kepala langsung kene yo kene tapi sunnahnya jipuk banyu maneh terus musab jipuk bimain jadid kan begitu dan itu tidak bid'ah. Nah kalau dibid'ahkan falyudhiril alimu ilmahu iya kan idza subba ashabi kalau sahabatku dimaki-maki dikritik termasuk ulamanya dikritik falyudhiril alimu ilmahu. Sing duwe ilmu kudu ngetok ning ilmune. Lek enggak fa alaihi laknatullah. Itu ya. Apa bener mengusap kepala harus hanya sekali, lebih dari sekali bid'ah. Memang ada dalilnya. Ma ya iku hadis rawahu kang nyeritake ing mah sapa Al-Bukhari Imam Bukhari 183 wa Muslimun lan Imam Muslim 235 min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu mukum ridani sapa Allahu Allah anhu saking Abdullah bin Zaid. Waqad su'ila halih teman-teman ditakoni sapa Abdullah bin Zaid an wudu'in nabi saking wudu'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piye nabi ku wudu'e? Fata'a mongko meminta sapa Abdullah bin Zaid ditawurin kelawan sak wajah min ma'in saking banyu. Fatawadho'a banjur wudu' sapa Zaid lahum kadue Abdullah bin Zaid lahum kadue para sahabat wudu'an nabi kelawan koyo wudu'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carane piye wudu'e nabi itu? Fa'akfa'a banjur ngesokne banyu sapa Abdullah bin Zaid alayatihi ing atase tangane minat tauri saking wajah-wajah. Jadi yang pertama-tama dilakukan tangane dicuci, dikerucuk banyu. Fa'osala banjur ngumbah sapa Abdullah yadahu ing astani Abdullah salasan kelawan ping telu. Sumat khola setelah tangan suci banjur manjengake sapa Abdullah yadahu ing tangane Abdullah fitauri ing dalam wadah. Enggak apa-apa dilebokne wadah enggak ada dua kolam karena tangannya sudah dicuci. Famat madho banjur kekemu sapa Abdullah bin Zaid wastan sakolan ngisep banyu marang irung sapa Abdullah bin Zaid wastan saro lan ngisep banyu nyemprot ni saking irung sapa Abdullah bisalah fi ghorofatin kelawan telung cawuan. Wastan saro nyemprot ni sumat khola. Oh ya sumat khola mongko nuli manjengake sapa Abdullah bin Zaid ya dahu ing tangane dilebokne wadah maneh njupuk banyu. Faqasala banjur mbasuh sapa Abdullah bin Zaid wajahu ing wajahe salasan kelawan ping telu. Summa ghasala banjur basuh sapa Abdullah bin Zaid ya dahu ing tangane marota ini kelawan rong ambalan ilal mirfaqo ini tumeka maring sikut loro. Sumat khola banjur manjingake sopa Abdullah bin Zaid ya dahu ing astane famasaha banjur musab sopa Abdullah roksahu ing sirai dari depan ke belakang dari belakang ke depan. Faakbala banjur ngadep sopa Abdullah bin Zaid bima kelawan tangan luru waat barolan mundurake marotan wahidatan kelawan saambalan musab sirah dari belakang ke depan dari depan ke belakang itu hanya sekali. Nah itu yang menjadi dasar mereka. Sunnahnya ngusap kepala hanya sekali. Kalau tiga kali tidak sunnah bid'ah. Karena ini marotan. Suma qasala banjur basuh sapa Abdullah bin Zaid rijilaihi ing sikil lorone ilal ka'bah ini tumeka maring kemiren kolok loro. Attaur utai taur iku inaun wajah. Karena ini nune sitok ini enggak tasniang. Karena kang ono apa wajah waniku ma'rufan wis dikenal badai nurut wong Arab. Fa'akfa'a maknane asala ngile'ake wasobalan ngeso'ake. Nah jawaban sanggan untuk mereka, hadis ini menurut madhab kita menerangkan bahwa basuh ping telu kenek, basuh ping pindu kenek, basuh pisan yo kenek sah. Wajah ping telu, tangan ping pindu, sirah ping siji. Ini tadi kan wajah salah sama rot. Terus fako salah wajahu salasan. Terus yadahu marotain roksahu marotan. Ini menunjukkan pada kita meskipun sunate ping telu telu tapi sekedar sah. Ping telu yo sah, ping pindu yo sah, ping pisan yo sah. Itu cok menurut kita. Dan kalau itu menjadi dalil bahwasanya ngusap kepala itu sunate ping pisan lebih dari itu bid'ah, maka sebetulnya ngusap tangan sunate ping pindu cok. Wong ini dijelaskan ping pindu. Nah, kalau mereka konsisten berpegangan hadis ini, mestine mereka jangan mengatakan ngusap basuh wajah ping telu tangan ping telu jangan. Ya, kalau letter hadis ini yo sunate itu wajah ping telu tangan ping Indo sirah sing siji. Kalau mereka tetap mensunahkan tangan beng telu, ya berarti enggak konsisten memegang ini. Napa? Taur niku kinten-kinten namung setengah gripo. Gripo niku wedhus sing rada gedhe di jahit terus njawa dapan. Oh nggih, mesti tuna kula. Tapi kan niat nyibuk. Mboten masuk to. Langit basuh wajah, marimun mantun basuh wajah atau kalau ayat tahu kan hidup. Dan berikut damel fa fa atau kalau ayat tahu fa wasala ya tahu. Dan kemudian bukan kok dibasuh kan jeruk ni banyu ni, bukan kok ini jeruk ni pun terkena air mustakmal. Oh, betul nopo. Banyu mutlak ketetesan mustakmal ini betul nopo. Terkecuali kalau keterangannya di kasifah itu, terkecuali kalau mustakmal yang mencampuri banyu mutlak itu rotu akeh, yang sekiranya andai itu arulah marok butuh, itu sampai yugoyir tagiron kasiron. Banyu sakmene ketetesan duduh limang tes, kan kamu budek-budeknya ya gak temen-temen, berarti kita tetap mutlak. Tapi kalau banyu sak tangan ini gini, ketetesan duduh setengah cingkir, kan ya wes, ubahin temen. Jadi kalau kesoan duduh setengah cingkir ubahin temen, berubahnya temen, maka kalau sak meni kesoan banyu mustakmal setengah cingkir, meskipun enggak kelihatan berubah, ini ya sudah tidak enggak bisa dipakai lagi. Berarti sudah mustakmal. Nah, kita wudu itu ngambil dari keran begini, kalaupun ketetesan dari wajah kan mekur siji loro. Yang itu andai yuqaddaru bisyai'in mutawassit. Diparil itu berupa barang yang enggak terlalu kuat mewarnai, juga enggak terlalu lemah mewarnai. Kalau dikasih fa umpamakan itu marok butuh. Kenaan butuh sak tes rong tes kan yo sik tetep rodok bening. Makanya sampean wudu ngambil dari kanan itu enggak perlu wedi-wedi. Wado-ado. Tenang itu kok ngisor ya enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Bisa bihaitsu law yuqaddaru kan begitu. Jadi intinya enggak apa-apa. Terus dalile mana bahwasanya ngusap kepala atau apapun itu tiga-tiga hadis nomor 11 rawi nyeritake sapa muslimun imam muslim anna Utsman setune Utsman radhiyallahu anhu iku kala ngucap ala urikum apa to gelem sira kabeh tak dudoi apa to gelem mene weruh ingsun kum ing sira kabeh ala urikum wudu Rasulillah ing wudu'e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelem zaman tak dudu'e wudu'e Nabi. Kelem. Suma tawaddu'a mongko nuli wudu' sapa Utsman salatan-salatan kelawan ping telu-telu. Kalimat salatan-salatan itu kelawan ping telu-telu. Zahiruha umum. Mulai membasuh wajah sampai kaki ping telu-telu. Dan enggak ada pengecualian di sini. Begitu. Nah, karena hadis ini zahirnya begitu, maka orang tidak bisa mengatakan kecuali musaf kepala, nunung ora kene. Jadi hadis yang pertama itu tidak kuat untuk mentaksis hadis nomor 11, sebab roksahu marrotan itu tidak otomatis mensunahkan sunahnya itu marrotan, karena ya jauhnya di situ. Marotai. Jadi yang benar sunahnya itu tiga-tiga. Perkara ada dua, tiga, satu itu ya dulu ala al-ibahah. Mekurwenang menutup. Terus musab kuping itu bima'in jadid. Rawal hakim juz 1 halaman ni'a wa wahidah wa khamsin. min hadithi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi, tentang cara kaifiyah sifat itu, cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu satuhuna nabi iku tawadhu'a wudu sapa nabi, famasaha banjur ngusap sapa nabi udunaihi ing kuping lorone nabi, diusap bimain kelawan banyu, awas bimain kelawan banyu, ghairil ma selain air, alladzi masaha kang wis ngusap sapa nabi bi kelawan ma ngusap ar-ra'sa ing sirah. Nabi ngusap kuping dengan air selain air bekas dia gunakan untuk ngusap kepala. Lelek ngono, untuk kuping itu diambilkan air sendiri. Itu lho. Enggak ngono sak karepmu, tapi aja bid'ah-bid'ahno. Ngono ya ngono ning ya. Mulane aku wis pokoke duwe-duwe pokok melok ulama. Masih enggak gawe serban pokok melok ulama. Qala al-Hafiz Dzahabi, Dzahabi kan kritikus hadis jarih sahih nomor 11 sampun gini. Terus tentang batale wudu, sebagian orang Muhammadiyah itu mengatakan megang kemaluan tidak batal. Nah, kalau orang NU ikut mazhab Syafi'i batal. Dalilnya rawal khamsatu wa sahahahu Tirmidzi 82 an Busra bin Safiyyah binti Safwan radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Man utawi sapa wong iku massa nyekel sapa man dzakarahu ing dzakare fala yusalli mongko aja salat hatta yatawaddaa hingga wudu sapa man. Menyentuh. Terus karena Nabi menyebut zakar, yang membatalkan itu zakar, bukan manuk, bukan endoknya, bukan rambutnya. Kalau yang dipegang rambutnya enggak apa-apa, kalau yang dipegang endoknya juga enggak apa. Tapi kalau pendungannya pendungannya lawangan. Wa fi riwayat min Nasa'i lan ing dalem siji riwayat kaduwe Nasa'i wa yatawaddau lan wudu sapa wong min masjid dakari krana nyentuh dakar utawa wa yatawaddu lan wudu sapa man wong masakan nyentuh sapa man dakaro ing dakar. Dadi monggo wa yatawaddau lan ken wudoni atau waya tawaddo lan wudu sapa wong atau waya tawaddo lan wudu sapa man wong fayasmalu mongko mencakup karena di sini adzakar ngono alnya aljinsiyah mencakup dzakara nafsi ing dzakare dhewe wa dzakara ghairihi lan dzakare wong liya karena alnya aljinsiyah umum. Nah karena ini lafaz umum maka bisa dakare dhewe bisa dakare wong liya. Kalau yang atas tadi kan koyok-koyok dakare dhewe. Ande hadisnya satu itu tok man masa dakarohu, orang akan menyimpulkan, "Wah, aku enggak nyekel dakarku." Nyekel dakare kancaku ngene begitu. Nah, terus itu ditepis dengan hadis yang kedua. Man masad dakaro, nah, begitu. Mungkohian Wa inda bini Majah an ummi Habibata radhiyallahu anha man massa farjahu sapa wonge kang nyentuh farjine fayatawaddo mongko wudu. Farji itu sesuatu yang buka meletek belakang atau depan, berarti enggak zakar tok. Fayasmalu mencakup apa lafat farji adzakaro ing zakar adzakaro ing wong lanang wal unsa lan wong wadon. Neng wong lanang apa dubur, dubur kan meletek juga mengo. Kama yasmalu kaya oleh mencakup apa istilah farji mencakup al-kubula ing kubul meletek ngarep wa dubura lan dubur meletek nuri meletek infaroja itu artinya meletek watan farijulan dadi buka nemu jalan. Lah ya kan meletek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seduro. Wa an Talq bin Ali lan diriwayatake saking Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala. Qala matur sapa rodulun siji ning wong. Masastu nyentuh ingsun dakare ing dakare ingsun. Au qala utawa ngucap ar-rajulu yamassu dakarahu fi shalah. Ana wong lanang ya masukah nyentuh sapa rajul dakarahu ing dakare. Fi sholati ing dalam sholat alaihi adakah iku wajib atas rajul al wudu'u utawi wudu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dawuh la ora wajib wudu innama angin pestine wa utawi dakar iku bid'atun atau bad'atun sebagian juz'un minka dari tubuhmu itu kan bagian dari tubuhmu seperti hanya anda memegang paha enggak batal. Karena bagian dari tubuhmu memegang itu juga gak batal. Akhrajahu nyritakake ing hadis sapa al-khamsatu perawi lima wa shahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadits Busra. Hadis ini lebih bagus dari hadits Busra yang menyatakan batal. Sekarang gonge. Dari semua itu targetnya mana? Kalau pendekatannya pendekatan tarjih, milih hadis yang lebih kuat. Wa an Busra bin Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo. Akhrajahu al-khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Konge ngene. Wis aja rame-rame. Iki tak deleh mburi dhewe. Hadis ini yang paling sahih dalam konteks ini, dalam bab ini. Kalau ingin pendekatannya tarjih, sama-sama sahih, kita cari yang paling sahih ini. Man masadakarahu fal yatawaddo. Dan yang dawuh orang yang paling punya ahliyah, paling kompeten, paling punya apa? Expert, ya. Paling expert di bidangnya, Imam Bukhari. Sing liyane kalah. Itu kalau pendekatannya pendekatan tarjih. Kalau pendekatannya jam'u dipadukan konvergensi itu kayak yang di Subul Salam itu hadis yang mengatakan orang nanya terus enggak batal. Itu katanya Subul Salam itu yang tanya itu orang penggembala tukang angon wedhus apa unta begitu. Terus saman bayangkan di sana itu kalau ngan wedhus aman unta di padang pasir sulit air. Terus orang itu asal bahu jarbun, orang itu gatelen gudiken. Nah kita bayangkan wong gudiken dulu ngukuri manuk. Terus di padang pasir aman wedhus kangelan wudu. Orang kayak begini ini nanya Nabi memberi yang murah. Jadi ini kasuistik. Kasus dalam situasi kesulitan air, terus orang itu juga gudikan pisan juluk-juluk ngene. Nah, kabopo we. Ya. Jadi Kalau pendekatannya itu, kesimpulan kita untuk yang darurat enggak apa-apa pakai hadis itu ya. Tapi yang tidak darurat ya batal. Air muda yang enggak budikan ya, itu pakai hadis yang umum. Jangan pakai baju yang di gurun pasir itu. Nah, terus nggih, yang berikutnya kalau usul fikih, kalimat man massa farjahu man massa dakarahu itu kalimat umum mutlak. Jadi itu maklumat pengumuman secara umum, siapapun yang melakukan ini batal wudunya. Nah, aturan umum itu tidak bisa dibatalkan hanya karena ada kasus. Gitu. Jadi yang berlaku tetap umum, kasus ya, ya kasus. Jangan yang aturan umum dikalahkan dengan yang kasus. Terus al-fi'lu, ini kan fi'lu, itu tadi kan perbuatan orang ya. La umuma fil fi'li, kaidahnya kalau usul fikih itu. Enggak ada keumuman dalam perbuatan. Jadi kalau sesuatu itu berangkat dari perbuatan, perbuatan sahabat atau siapa, apalagi situasinya begitu, itu enggak bisa digeneralisir. Apalagi juga ada apa, sunnah qauliyah, dawai Nabi yang sifatnya mutlak dan umum. Barang siapa memegang kemaluannya maka wudhulah. Dong ya. Jadi kalau pakai pendekatan tarjih Imam Bukhari, riwayat yang paling kuat, man massa dzakarahu fal yatawaddo. Kalau pendekatannya jam'u, pakai konvergensi, monggo. Dalam situasi umum normal kita megang kemaluan wudu. Tapi dalam situasi kepepet, monggo megangi hadis itu. Kalau kita madhab Syafi'i kepepet, boleh pindah madhab Hanafi. Yang Imam Hanafi menfatwakan memang enggak batal megang kemaluan itu. Terus alasannya lagi yang itu tadi, karena yang satu am, yang satu apa, kasus, kasuistik. Jangan yang kasuistik mengkalahkan yang am, yang mutlak. Lelek guyonan gampang ini. Emang pengen enggak batal gampang. Gudi kono sih. Para guru nang gunung buri. Ayam monggo. Ada mah buri. Yo, masih ada cara lain dikocok ya kan. Sampean mandi di rumah saya anget terus itu. Pakai itu apa? Iya. Ya, Abu Bakar dulu kepada Nabi, Umar kepada Nabi ya guyon deh. Iya, guyon. Ingat perkataan Ustaz Sohabi itu. Ada keponakan dua dari Lamongan minta dipindah di Sabilillah terus diterima. Lah anak saya sendiri yang pagi harus segera sekolah itu 6, kemudian ketambahan keponakan 2 8. Elek mandi isuk datang godok banyu itu sak perkorowan. Akhirnya terus beli itu. Nah, kita pasang 3 shower. Wis aman. Putra kita disuruh sak durung isuk. Terus anu, mandi air hangat itu enggak gampang darah tinggi. Ampun nggih, saiki kunut. Satu lagi permasalahan kunut dan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya nanti begitu tadi. Jawabnya. Tarjih nopo jam'u. An Muhammad ibn Sirin, qultu matur ingsun li Anas ibn Malikin maring Anas bin Malik. Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Apa ta kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh? Qala, Anas menjawab, na'am, ya. Nah, ini Sahih Muslim. Jadi subuhi kunut. Kapan kunute? Tak daruku isa uisi rukuk yasiron, ay waktan yasiron, kelawan waktu kang sedidik. Maksudnya sedikit setelah rukuk, begitu. Apa kok rukuk? Itidal ya, itidal berdiri kira-kira berapa detik terus segera kunut. Bukan yasiron itu koyetnya kunut, tapi yasiron itu koyetnya ba'da. Naam ba'da ruku'i yalah ba'diyatan yasirotan. Gitu lah. Ba'dane titik ae ngono. Iktidal titik terus kunut. Rawah ngeritakake hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi kunut subuh dasare hadis Muslim. Berikutnya an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala ma zala tiada henti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqnutu kunut fil fajri ing dalam salat subuh hatta faraqat dunya hingga ninggal donya. Berikutnya kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ana riko ngangkat rasahu ing mustaqone sirae minaruku isangking ruku fi salati subhi fi akhiri rokatin ing dalam rokaan akhir konata mongko kunut sapa Rasul bi isnadin sahih. Sak teruse an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ana liko ngangkat sapa Rasul rasahu ing sirai minaruku isangking ruku fi salati subhi dalam salat subuh fi rakaat tsaniyah. Ini rafa'an bukan waya rafa'an wawu ini gak ono mesti ini rafa'an mongko ngangkat sapa Nabi yadai ing tangan loro ni ya doa halih donga sapa Nabi bi hadza doa kelawan iki-iki donga Allahumma hdini fi man hadai aja hadai ya aja dawa kalau hadai itu nuntun Allahumma hdini fi man hadai mughnil muhtaj satu. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana takunut sapa Nabi sahron ing dalam sak wulan bak karuku isa usir ruku ya du halih donga sapa Nabi ala ahya'in minal arab ya du ala melaknat kan ka'a ala ya du halih donga ake laknat sapa Nabi ala ahya'in minal arab atas suku-suku Arab. Ahya itu jamak dari hayyun maknanya suku. Tiga suku itu Ri'lin, Dakwan, Usayyah. Ri'lin, Dakwan, Usayyah. Setelah itu Sumatara kau banjur ninggal sapa Nabi hu'ing kunut. Muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim. Nah karena enggak nanti enggak. Diskusinya nanti. Wali Ahmad lan riwayat kadu Imam Ahmad wa Daruqutni nahwu seperti itu juga min wajin akhor dari sanad yang lain wajah dalam nambahi kalimat itu kunut secara umum zuhur asar maghrib isya subuh tapi untuk khusus subuh wa amma fis subhi anapun ing dalam sholat subuh falam yazal ora leren-leren sapa Nabi iku yaknutu kunut sapa Nabi hatta faraqat dunya hingga ninggal donya sampai seto. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaknut kana ana sapa Nabi ana iku la yaknutu ora kunut ila kejaba idza ta'ana li kondong ake manfaat li kaumin kabeh kaum au da'a utawa ndung ake laknat ala kaumin atas kaum kang liya. Berikutnya lagi wa an Sa'd bin Thariq asy-Syuja'i radhiyallahu anhu qala qultu matur ingsun li abi maring bapakku ya abati duh bapa kula innaka setuhune panjenengan iku qad salaita teman-teman salat panjenengan khalfa Rasulillah ing dalem sak mburine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pertanyaan kula ya afakanu apakah mereka-mereka itu semua yaknutuna podo kunut fil fajri ing dalam sholat subuh kala ngucap sapa bapake ai bunayya wahai anakku utawi kunut iku muhdatsun bid'ah Rawahul khamsah riwayat rawi lima illa Abu Dawud. Berarti Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tanpa Abu Dawud. Berikutnya satu lagi wa'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala alamani mulang marang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing pira-pira kalimat aku luhunna kang maca ingsun ing kalimat-kalimat mau fi qunutil witri ing dalam qunutil witir Allahumma hdini fi man hadait. Seterusnya rawal khamsah wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man hadait zada Nasa'i min wajhin akhar fi akhiri wasal wa sallallahu dan seterusnya itu. Nah, pemahamannya kalau yang dasar-dasar kunutnya itu tadi. Kemudian orang yang tidak mau kunut itu berdalil bahwasanya Nabi itu kunut satu bulan lalu meninggalkannya. Ya. Dalam hadis ini tidak dijelaskan apa itu kunut nazilah, apa itu kunut subuh. Bagaimana? Nah, kalau hadis itu tidak menjelaskan yang ditinggalkan itu kunut nazilah atau kunut subuh, lalu orang itu langsung menyimpulkan, ya semua ditinggalkan. Kunut subuhnya ya ditinggal, apa? Kunut nazilahnya juga ditinggal. Kalau orang menyimpulkan itu bukan dawai Nabi kesimpulan itu. Itu pemahamannya dia, kesimpulannya dia. Nah, pemahaman seseorang dari menyimpulkan hadis itu tidak sekuat nas hadis itu sendiri. Yang nas hadis itu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi na'am ba'da ruku'i yasiron. Nasul hadis itu lebih kuat daripada pemahaman kita terhadap hadis. Sebab pemahaman itu enggak tentu begitu. Ada kemungkinan kunut subuhnya ditinggal, nazilahnya juga ditinggal. Ada kemungkinan kunut subuhnya tidak, nazilahnya yang ditinggal. Kalau masih ada kemungkinan-kemungkinan begini-begini, kuatkah kemungkinan itu meniadakan nas yang mengatakan subuh itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah berdasar hadis Muslim atau yang lain itu tadi. Jadi kalau mereka kan begini, ini mutafakun alaih Bukhari Muslim lebih kuat daripada hadis yang Muslim toh. Hadis yang meninggalkan kunut dulu. Ini kan mutafakun alaih lebih kuat daripada hadis Muslim toh. Jawab kita, jangan membandingkan mutafakun alaihnya dengan Muslimnya. Tapi apa, pemahaman sambian terhadap yang mutafakun alaih ini itu tidak lebih kuat daripada nasul hadis. Yang nas hadis itu wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya atau ba'da ruku'i yasiron. Itu. Jadi itu pemahaman sampean bukan nas. Nah, yang kita lawankan nasu hadis Muslim dengan pemahaman sampean. Ya tentu lebih kuat nasnya hadis Muslim timbang pemahaman sampean. Apalagi pemahaman ditinggal semua, belum tentu ditinggal semua. Karena bisa jadi yang ditinggal nazilahnya toh, bisa jadi yang ditinggalkan sukunya toh, bisa jadi yang ditinggalkan kedua-duanya. Kan masih bisa jadi begitu. Apa enggak pas? Enggak pasti. Lagi. Terus apalagi kalau melihat asbabul wurudnya, itu menunjuk kalau apa hadis ini tentang kunut nazilah. Itu kalau diriwayat Bukhari oleh Imam Muslim ada tiga suku Zakwan, Usayyah, Ri'lin sowan pada Kanjeng Nabi minta dikirimi ustaz, minta dikirimi mubalig. Lalu Nabi menatar beberapa ustaz, setelah selesai cukup mereka dikirimkan ke tiga suku itu. Nah, bersama mereka untanya, perbekalannya. Ternyata di tengah jalan ustadz-ustadz itu dibunuh semua, hartanya dirampok. Saat itu juga Nabi mendengar kabar dari Malaikat Jibril kalau ustadz-ustadz itu dibunuh, dirampok. Lalu Nabi segera kunut. Kalau kunut karena musibah itu kan namanya kunut nazilah. Wong nazilah itu nama, maknanya musibah. Nah, nazilah itu insiden, apa? Insiden itu Bahasa Indonesia insiden, bahasa Arabnya nazilah atau hadisah. Ya, jadi itu kunut insidental. Nah, makanya ketika kasus itu reda, kunutnya pun juga ditinggalkan. Itulah. Terus hikmah. Kunut subuh itu penting. Nabi itu apa? Meninggalkan bukan ingin meninggalkan selamanya terus anti kunut, enggak. Meninggalkan karena musibahnya reda. Dan ketika ada musibah lagi ya kunut lagi, kunut nazailah. Dan sebetulnya di Muhammadiyah juga Hamka dan sebagainya itu ya begitu. Kalau ada apa musibah atau apa dianjurkan kunut nazailah. Jadi dari praktek itu sebetulnya mereka juga ngerti bahwa ini tentang kunut nazailah. Tapi kenapa kok dijadikan dasar untuk meniadakan kunut apa? Meniadakan kunut subuh. Inilah. Terus kalau kita itu pertama berdasar hadis tadi. Yang kedua hikmahnya, kalau kita itu hanya kunut nazilah tok dan enggak ada kunut subuh, nanti pas ono peristiwa ono musibah, enggak apal kunute. Enggak tahu kunut subuh blas. Setelah 10 tahun ono musibah, itu itu hikmahnya begitu itu. Oh enggak. Terus kalimat hadis lain di majmu' itu ada yang redaksinya qanata syahron wada'a. Qanata Rasulullah SAW syahron wada'a ala ri'lin wa dakwan wa asayyah asaw rabbahum. Gitu. Pematarokahu. Terus Imam Nawawi memberi komentar, karena kalimatnya itu konata wajaa, berarti sebelum kalimat tarokahu itu ada dua marji, ada dua marjinya domir tarokahu itu, kunut dan daa. Nenek. Nah, kalau kunut dan daa, mestinya kalau kedua-duanya ditinggal, kunutnya ditinggal, ngelaknatnya juga ditinggal. Mestinya tarokahuma. Nah, lantaran hadis ini muni tarokahu, berarti yang ditinggalkan satu, tidak kedua-duanya. Kalau yang ditinggalkan satu, tinggal pilih. Kalau yang ditinggalkan kunutnya, berarti ngelaknatnya berjalan terus sampai sekarang. Nyatanya enggak jalan juga. Ya. Kalau yang ditinggalkan ngelaknatnya, berarti kunutnya jalan. Okay. Konata waja'a. Itu di majmu' juz 3 halaman hampir 500-an. Nah, itu mengatasinya begitu. Pertama hadis itu apa? Umum. Karena berlaku umum itu tidak apa, tidak bisa terus dikatakan subuhnya ya ditinggal, semuanya ditinggal begitu. Padahal ada dalil yang menyatakan untuk subuh lanjut kan begitu. Kalaupun hadisnya qot'i misalnya, tapi pemahamannya itu donni, dan donni itu tidak sekuat nasul hadis yang tadi. Tentang yang bawahnya, yang bid'ah itu. Nabi apa? Ya, kan zaman pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut pada sholat subuh? Wahai anakku, muhdats itu sesuatu yang baru. Dulu tidak ada, lalu diadakan. Itu bid'ah. Ini tarjih. Ya. Kalau untuk tarjih, pertama yang tadi riwayat Muslim, yang ini riwayat non Muslim. Kuat-kuatan apa? Selain Imam Muslim. Nah. Kalau kuat-kuatan sanad berarti kuat yang riwayat Imam Muslim. Satu. Terus yang kedua, tarjih isi. Kalau ada isbat, ada nafi, itu lebih kuat isbatnya. Jadi para sahabat Anas dan sebagainya yang menceritakan Nabi kunut, ya dulu ala annahu ya ta'aruf ma'an Nabi. Kalau dia menceritakan Nabi itu kunut, itu menunjukkan bahwasanya Anas dan sebagainya itu memang kenal betul dengan Kanjeng Nabi. Sedangkan ayahnya ini tadi, ya, nah, yang menceritakan Nabi tidak kunut. Ya, di samping itu dia enggak banyak kenal dengan Kanjeng Nabi, makanya dia enggak tahu kalau Nabi kunut atau tidak. Nah, terus dari itu, menurut usul fikih, al-isbat aqwa minan nafi. Cerita yang mengisbatkan itu lebih kuat daripada cerita yang menafikan, li'annahu yadullu ala ziyadatin minal ilmi. Karena kalau isbat itu menunjukkan bahwa pengetahuannya lebih banyak daripada yang menafikan. Terus itu dari sisi tarjih. Kalau dari sisi riwayah, di majmu' juga itu enggak tertulis aibunaya, tapi di majmu' tertulis i. Jadi i maknanya na'am, qul i wa rabbi. Hal qanata afakanu yaqnutun i. I itu maknanya na'am. I bunaya, ya wahai anakku. Terus muhdats itu mimnya di majmu' bukan mim. Di majmu' mimnya itu fa. Makanya kalau di majmu' saya baca fa hadis, karena mimnya itu fa. Ini yang di bulughul maram tertulis mim, kalau di majmu' ditulis fa. Jadi kalau di majmu' ibunayya fa hadis. Apakah mereka-mereka kunut? Iya wahai anakku. Fa hadis makanya ceritakan. Karena simpang siurnya riwayat ini antara aibunaya muhdats atau ibunaya fahadis, maka semakin tidak menguatkan bahwa mereka tidak kunut. Sehingga mazhab Syafi'i tetap memilih mensunahkan kunut meskipun ada riwayat ini. Jadi kelemahan nafyul kunut itu pertama dari kaidah, kalau yang isbat mengakui iya kunut, ya dulu ala ziyadatin minal ilmi, berarti dia pengetahuannya tentang praktek soalnya Kanjeng Nabi lebih banyak daripada yang tidak menceritakan. Itulah. Orang menceritakan Nabi begini, itu berarti dia tahu. Kalau enggak menceritakan berarti enggak tahu. Nah, sahabat yang pengetahuannya lebih banyak, lebih ausak, lebih siqah daripada yang pengetahuannya sedikit. Satu. Kemudian dibanding dengan riwayat ibunaya, berarti riwayat itu beda. Karena apa? Simpang siur, maka yang menafikan itu semakin lemah. Terus banding-bandingan riwayat, yang tadi riwayat Muslim, na'am ba'da ruku'i yasiron. Lah kalau mau tarjih, ya kuatan riwayat Muslim daripada ini. Terus hikmah, lek enggak tahu kunut subuh, terus tetap mensunahkan nazilah. Engko pas ono nazilah enggak apal. Enggak apal kunute. Dan kalau itu dipakai dalil selamanya ditinggal, itu bertentangan dengan pendapat mereka sendiri yang juga mensunahkan kunut nazilah. Kalau selamanya ditinggal, maka mereka enggak usah kunut nazilah, ya enggak usah kunut subuh. Aneh sekali, berdasar hadis itu kunut ditinggal sampai kiamat, tapi kunut nazilah. Kalau musibah pribadi, ya kunutnya pribadi. Kalau musibah tusibul muslimin, maka dianjurkan umat Islam sama-sama melakukan kunut. Wa min musibatil muslimin wafatul alim, itu kalau di Fathul Mu'in. Ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat fardu. Tapi kalau syiah, sholat sunat sekalipun kunut nazilah. Kalau syiah, kalau ahlu sunnah, itu kunut nazilah itu hanya pada sholat maktubah. Misalnya apa yang kita anggap ulama besar, taloh Gus Dur Seto, itu kita-kita juga kunut nazilah.